Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum fa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwani fillah al-a'izza arsyadakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua seperti apa yang telah disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud untuk selalu memelihara dan menggembalakan hati kita ini di tempat yang tepat, di tempat yang pada tempatnya, yang oleh beliau mengingatkan kepada kita dalam satu perkataannya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang disitir oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan, carilah hati kamu itu, gembalakanlah hati kamu itu di tiga tempat, kata beliau. Yang pertama, ketika kita sedang tilawatil Quran wa tadabburuh, ketika kita sedang membaca Al-Quran dan bertadabur, disitulah sesungguhnya hati kita itu akan bersemai dengan sebaik-baiknya, ya. Karena dengan bacaan Al-Quran, dengan interaksi Al-Quran, gitu ya, maka hati kita akan menjadi lembut dan bisa menerima setiap kebenaran-kebenaran yang telah dibacakan, dikatakan di dalam Al-Quran ini. Tapi kalau tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, ya, maka sebagaimana disebutkan, biarpun Al-Quran itu diulang-ulang, biarpun Al-Quran itu bisa membuat kita merinding itu apa tuh? Merinding itu bahasa Indonesia ini apa tuh, Pak? Ya? Bergetar apanya? Coba kita kira-kira kita sudah seperti itu ataupun belum? Surat Az-Zumar ayat 22. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayatnya 22. Iya. Ayatnya 23 dulu. Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, bisa dilihat nih ya, ya, yaitu Al-Quran, ya, Al-Quran. kitab Al-Qur'an ini adalah mutasyabih, ya, serupa, ya. Matsaniyah berulang-ulang, ya. Jadi nanti akan mempengaruhi hati kita, ya, dengan diulang-ulangnya setiap kata yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Dengan kebesaran kata-kata yang ada di Al-Qur'an dan serupa maknanya, ya, serupa maknanya, itu getaran pertama yang akan terjadi, ya, getaran pertama yang akan terjadi pada diri kita itu adalah taksyairu minhu julud. Maka kita ini kalau membaca Quran, kalau membaca Quran taksyairu, ya, taksyairu itu apa ini? Rambut yang ada di kulit kita ini itu berdiri, yang dikenal dengan berdiri apa? Bulu roma nggih. Nah, antum merinding. Wong Jawa merinding wae lah, ora usah nganggo sing liyane. Pokoke merinding. Nah, itu adalah sebuah getaran pertama ketika kita mendapatkan pengaruh dari Al-Qur'an. Ya. Lanjut. Untuk siapa itu ciri itu? Kepada mereka yang yakhshawna rabbahum, mereka yang takut kepada Allah. Thumma talinu juluduhum, kemudian kulitnya menjadi melunak, hatinya menjadi melunak karena dengar memperdengarkan tentang Al-Qur'an itu, ya. Memperdengarkan tentang Al-Qur'an. Lunak di sini artinya mau tunduk, ya. Mau tunduk. Jadi kalau kita merasa dalam hidup ini hati kita garang, sulit untuk menerima kebenaran, kemudian mudah untuk berbuat kekeliruan dan kejahatan-kejahatan, maka salah satu caranya kita dekatkan kita maupun orang yang kita pengen pengaruhi itu adalah dengan apa? Al-Qur'an, ya. Dengan Al-Qur'an. Ini auranya sangat luar biasa, ya. Auranya sangat apa ini? Luar biasa, ya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Orang itu bisa ingat kepada Allah, tunduk untuk ingat kepada Allah. Nah, kalau itu tidak terjadi, kalau itu tidak terjadi, interaksi Quran tidak terjadi, ya, maka berlaku ayat di 22-nya. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah orang-orang yang hatinya itu keras, ya, hatinya itu keras. Nah, celakalah hati mereka yang keras untuk ingat kepada Allah. Merekalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Lalu cirinya itu apa kalau begitu? Ya. Cirinya itu apa? Ya. Kira-kira hati kita ini kalau sedang terpengaruh, ya, sedang terpengaruh oleh apa? Oleh Al-Qur'an, ya, oleh Al-Qur'an, sedang dipengaruhi oleh agama ini, ya, maka paling tidak berlaku seperti ayat 22-nya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, tidakkah kamu ketahui siapa orangnya yang dibukakan dadanya atau dilapangkan dadanya untuk menerima Islam? Fahuwa ala nurim mir rabbih, maka orang itu sedang berada di bawah apa ini? Cahayanya Allah. Saya ulang, orang itu sedang berada di bawah bayang-bayang cahayanya Allah. Nah, ya. Nah, ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cirinya apa kalau begitu? Cirinya paling tidak menurut Rasulullah, kalau hati kita ini sedang berada di bawah cahaya Allah, itu coba nanti dicamkan cirinya ada pada diri kita apa tidak. Yang pertama adalah idza dakhala nurul qalba fa fihi salasu alamat. Apabila masuk dalam diri kita ini cahaya Allah, maka padanya ada berapa? Tiga cirinya. Maka padanya ada berapa? Tiga cirinya. Idza dakhala nurul qalba wa fihi salasu alamat. Apabila cahaya Allah itu masuk ke dalam diri kita, maka pada kita itu ada berapa? Tiga cirinya. Nah, ada apa tidak? Maka itulah yang membedakan kita ini hatinya benar atau tidak. Yang pertama, al-inabatu ila daril khulud. Berorientasi di dalam hidupnya ini, arah tujuan hidupnya, orientasi, pandangan hidupnya itu adalah hidup yang pengen kembali kepada kampung akhirat. Al-inabatu ila daril khulud. Berorientasi di dalam hidupnya itu untuk kampung akhirat. Apa maksudnya? Bagaimana hidup di kampung akhirat itu dipastikan kami ini selamat, ya. Dipastikan kami ini apa? Selamat, ya. Jangan kira-kira nanti saya selamat, tidak boleh. Harus memastikan caranya bagaimana, ayo kita garap. Tapi harus dipastikan bagaimana kita menjadi manusia yang selamat di kampung akhirat, selamat di kampung akhirat. Nah, selamat di kampung akhirat atau sukses di kampung akhirat itu ukurannya adalah selamat dari neraka dan dimasukkan surga. Surat Ali Imran ayat 185. Selamat dari neraka dimasukkan ke surga itu adalah ukuran suksesnya orang yang berorientasi kepada kampung akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap jiwa itu akan merasakan mati. Jiwa itu akan merasakan apa? Mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan diberi pahala, diberikan pahala pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha anin nar. Jadi ukuran suksesnya kita itu ada di sini, Pak. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, maka orang itu, dan dimasukkan ke surga, maka orang itu adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu tidak lebih dari sebuah kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Nah, jadi orientasi utama itu apa tadi? Kita ulang. Berorientasi untuk kembali kepada kampung akhirat. Yang diorientasikan kembalinya atau menyelamatkan akhiratnya? Menyelamatkan akhirat. Sebab jenengan itu mau atau tidak mau pasti kembali. Ya, Pak, kembalinya kepada kesana. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali nanti. Ujung-ujungnya nanti semua kita kembali ke sana. Nah, persoalannya akankah kita menjadi manusia sukses di akhirat nanti atau tidak, itu bergantung kita-kita sekarang ini. Kita ini mau mengurusi itu atau tidak, meluruskan itu atau tidak, kesadaran itu tumbuh dari sekarang ataupun tidak, itu adalah bergantung kepada kita. Ya, ini yang perlu kita sadari. Kalau cahaya Allah itu masuk kepada kita, ciri yang pertama itu adalah kita ini selalu dalam hidup itu pertimbangan dasarnya itu adalah apa ini? Keselamatan akhirat. Keselamatan apa ini? Akhirat. Mau makan, tanya dulu ini berbahaya untuk akhirat atau tidak. Mau melangkah, bertanya dulu ini berbahaya untuk akhirat kami atau menyelamatkan akhirat kami. Mau apa saja itu kemudian mewarnai di dalam kehidupan sekarang ini. Jadi menyelamatkan kampung akhirat itu bukan angan-angan, ya, bukan apa? Angan-angan, tapi adalah praktisi yang kita lakukan pada saat ini. Kalau kita sudah mulai pakaiannya adalah yang bisa menyelamatkan akhirat, makannya menyelamatkan akhirat, aktivitasnya menyelamatkan akhirat, hidupnya yang ada ini menyelamatkan akhirat, nanti kemudian kita dianggap sebagai manusia sukses akan mendapatkan kehidupan akhirat, ya. Sekarang kita bawa kepada ranah yang nyata di kita, ya, ranah yang nyata di kita, ya. Ketika ada sebuah peluang pekerjaan misalkan, ya, pekerjaannya ini ternyata memiliki dua unsur perbedaan. Satu, pada sisi lain saya membutuhkan makan, membutuhkan pendapatan, tapi pada saat yang sama kita mendapati apa ini? Pekerjaan itu berisiko untuk akhirat kami, ya, berisiko untuk akhirat kami. Artinya kalau pekerjaan itu justru mengorbankan akhirat, maka apa yang harus dipilih orang yang berorientasi kepada akhirat ini? Mending tidak bekerja di tempat tersebut daripada kami harus mengorbankan akhirat. Lah bagaimana hidupnya nanti? Itu sudah rububiyahnya Allah untuk mengatur kita, untuk menyelamatkan kita, untuk ngasih kita makan, ngasih kita hidup, ngasih kita. Orang itu kalau sudah hidup, sudah dipastikan oleh Allah, pasti dia nanti akan dikasih makan, ya. Pasti kita akan dikasih makan. Jadi yang dipersoalkan, yang diperdebatkan di kalangan kita, jangan persoalan saya pekerjaannya nanti apa, ya, kemudian nanti saya makan apa, ya, di rumahnya yang kayak apa. Bukan itu, tapi itu menjadi kewajibannya Allah. Saya ulang, menjadi kewajibannya Allah untuk menyelamatkan kita, menghidupkan kita, yang dikenal dengan rububiyahnya Allah, ya. Maka jamaah semua, kalau antum dari sekarang itu berniat merencanakan hidup, hidup di dunia ini, itu ujung-ujungnya kira-kira ya paling cuma 60-an tahun, ya. 60-an apa ini? Tahun. Ya. Andai pun Anda tidak rencanakan hidup ini, bagaimana nanti makan di mana, tempat di mana, berapa gaji kami, itu andai pun tidak kita rencanakan, itu dapat. Nanti pasti kita ini makan. Ya. Pasti kita ini makan. Ya. Kita pernah lihat enggak? Burung, ya, burung itu digambarkan di dalam Al-Quran, lau tawakkaltum 'alallah la'ishtum ka'aishit thair. Kalau kamu itu mau bertawakal kepada Allah, niscaya kamu hidupnya akan seperti apa ini? Seperti burung. Bagaimana burung ini? Yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Pagi harinya dia pergi dalam keadaan perutnya sudah kenyang ataupun belum? Ya? Belum. Khimasan. Dalam keadaan kosong. Wa yaruhu bitana, dia kembali perutnya sudah isi ataupun belum? Sudah isi. Nah, karena ini burung, enggak tahu itu gabahnya sapa sing ditotol, kemudian apa ini makanannya siapa yang ditotol, enggak perlu karena dia enggak punya otak untuk itu, enggak punya apa ini aturan agama untuk itu. Ya. Tapi Pak, sebuah kepastian, siapa yang hidup pasti dia akan dihidupkan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah terus secara menerus. Nah, ini pemilihan dalam konteks praktis yang kita lakukan. Jadi orientasi seorang muslim setiap saat itu selalu yang ditanyakan dalam benak kita ini, perilaku ini, tindak tanduk ini, langkah ini menyelamatkan kami ke akhirat atau tidak. Kalau tidak menyelamatkan, maka itulah saatnya kesadaran kita, untuk kita tumbuhkan menyelamatkan kampung akhirat terlebih dahulu. Ya. Kalau kita mereview pengajian kita sebelum ini, kalau ditanya kenapa sih harus kampung akhiratnya dulu yang diselamatkan, kira-kira jawabnya bagaimana? Kenapa harus kampung akhirat dulu yang diselamatkan? Jawabannya apa, Pak? Ayo, silakan. Kenapa? Kenapa kok harus akhirat dulu yang diselamatkan? Ya? Sudah pasti. Pastinya apa, Pak? Ya? Pasti menemuinya. Tuh, kehidupan dunia juga pasti menemuinya. Sekarang pada bahkan sudah lebih pasti ini kan? Itu kan kalau kampung akhirat kan cuma janji. Ya, janji. Ya? Karena kita berasal dari surga. Bapak dari surga ya? Nabi Adam dari surga. Oh ya betul, Bapak anaknya, anak buahnya Nabi Adam. Gitu ya. Kemudian maka sebagai anak yang berbakti, keturunan yang berbakti harus selalu mudik. Mudiknya itu kemana? Iya, mudiknya ya ke nenek moyang kita. Kecuali nek jenengan pahamnya Darwin, mudiknya yang ngendi? Ketek mereka ngendi kuwi? Australia mereka Darwin, ngeten nggih. Karena paham kita adalah dari keturunan anak Adam, ya kita kembali Adam dari surga, ya kita nanti pengen kembali ke surga. Lainnya apa coba? Kira-kira apa? Pertimbangan mendasar yang harus kita miliki. Karena kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Ya. Ada ukurannya tidak? Abadi itu abadi gitu terus atau bagaimana? Ya, ukurannya selamanya. Selamanya itu berapa? Ya? Tidak terbatas. Ya pokoknya selamanya. Wah, nganggu pokoknya ini ya. Nah, ya. Itulah pertimbangan mendasar yang kita harus pakai dalam kita mempertimbangkan kenapa harus diutamakan memilih menyelamatkan kampung akhirat daripada menyelamatkan dunia kita. Kalau terjadi benturan, maka yang diselamatkan apanya? Kampung akhirat. Kalau masih bisa disatukan, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi kalau berbenturan, apa yang harus dilakukan? Utamakan keselamatan apa? Akhirat. Bagaimana keselamatan akhirat ini? Kenapa yang menjadi orientasi? Tadi sudah ketemu satu. Karena kita ini adalah dari anak keturunan Bani Adam, bukan Bani Adam, Nabi Adam, gitu ya. Nah, maka kemudian sedangkan Nabi Adam itu adalah dari surga, maka kita juga harus sebagai keturunan yang baik, kita juga orientasinya untuk kembali ke tempat tersebut. Jenengan berpikir tentang orang mudik enggak? Mudik yang kemarin ini loh ya. Mudik. itu orang perantau, orientasi yang dipikir itu setiap kali itu bagaimana nanti bisa apa nih mudik dengan baik. Ya. Malah enek sing mudik niku nganggo baje to. Baje itu yang apa nih rodanya tiga itu loh ya, yang jadi angkutan di Jakarta itu. Itu yang sesungguhnya enggak layak untuk wadah yang nanti anake papat apa limo ning nganggo sepeda motor siji ngoten nggih. Itu luar biasa. Itu adalah potret orang yang pengen mendapatkan kebahagiaan di tempat kampung halaman. Direwangi rekoso pun misalkan di bis direwangi ngadeg itu juga dilakoni karena bektae pengen apa ini? Ketemu orang tua, ketemu orang yang berada di tempat tersebut. Dan kemudian ada kebahagiaan tersendiri. Sama pula mudik kita nanti juga demikian ya. Mudik kita ke akhirat yang itu adalah mudiknya ke surga karena nenek moyang kita aslinya berada di tempat tersebut. Baik, kita pengen pertajam pilihan alasan pilihan yang kedua. Tadi alasan pertama karena mudik kita nanti harus kemana? Ke surga. Alasan yang kedua karena batas waktu atau kehidupan yang di akhirat memiliki panjang atau rentan yang tidak terbatas sebagaimana yang disebut tadi atau dikenal dengan the unlimited life, yaitu sebuah kehidupan yang tanpa batas, unlimited ya. Wes berapa saja tidak diketahui. Nah, maka karena unlimited ini kita perlu selamatkan ya. Kita perlu selamatkan. Nah, bagaimana cara mengukur unlimited-nya ini? Nah, maka kita lihat surat Al-Hajj ayat 47 ya. Surat Al-Hajj ayat 47 ya. Surat Al-Hajj ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Wa lan yukhlifallahu wa'dahu. Wa lan yukhlifallahu wa'dahu. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Bayangkan ya. Mereka menginginkan dipersegerakannya azab. Dipersegerakannya azab. Wa la yukhlifallahu wa'dah. Sekali-kali Allah tidak akan menyelisih atau mengingkari terhadap janjinya. Apa yang ia sudah janjikan itu tidak akan diselisihi oleh Allah. Ketahuilah wa inna yauman sesungguhnya satu hari inda rabbika di sisi Rabbmu kapan nanti di akhirat satu harinya itu terhitung ka'alfi sanatin seperti 1000 tahun dalam hitungan yang kalian hitung di dunia ini alias satu hari di akhirat podo karo 1000 napa Pak kok mosok 1000 kuto 1000 tahun 1000 kuto lah jeneng nyanyiane sinten Didi Kempot 1000 tahun satu hari di akhirat sama dengan berapa 1000 tahun. Ya, akal yang sehat kira-kira milih bagaimana, milih yang mana ini ya. Bayangkan kita ini hidup yang apa ini diberi hidup berapa ini Kita bayangkan dulu, kita rata-rata diberi hidup sekitar 60 sampai 70. Ya. Ini saja sudah banyak kita ini yang hidup bosen. Ya. Sembako munggah, kerjaan raito itu, bojo raito itu, wah semua itu menyebabkan apa ini sulit untuk ini. Itu hanya dalam ukuran segitu. Ya. Kurang dari 100, antara 60 sampai berapa? 70. Nah, 60 sampai 70. Ya. Padahal ini sekali sehari itu nilainya berapa di sana tadi? 1000 tahun. Bayangkan, kalau Anda salah masuk alias masuk neraka, wala'iyadubillah, Anda sehari mampir di neraka, itu nilainya Anda diadab oleh Allah sepanjang berapa? 1000 tahun. 1000 tahun, bayangkan. 1000 tahun. Kita ini yang sehari saja, kemudian apa ini? Kita ini 60 tahun itu sudah bosen. Ya. Sudah bosen. Ya. Banyak loh yang di kita ini bosen hidup, karena apa ini semua hal serba tidak beres, itu serba hidup, bosan hidup. Tapi juga ada juga yang pengen apa ini punya cita-cita, ku ingin hidup berapa itu? 1000 tahun lagi. Oh, dikei tenan malah bingung nanti nggih. Nah, bayangkan kalau jenengan ki dikei urip 1000 tahun, padahal rata-rata batas sak pantarane jenengan kuwi uripe pol-pol iki mung 70. Jadi jenengan masih ada 930 tahun yang Anda itu harus nunggu. Nanti lama-lama tambah 100, udah mulai sak pantaran jenengan sudah mulai agak sulit diajak bicara. Okay. Terus munggah neh 200 tahun, wis sudah enggak ada bahasane jenengan, wis ora nyambung karo generasi di sekitarnya. Bayangkan ya. Ada loh ya orang kafir itu pengen hidup 1000 tahun. Nah ini surat Al-Baqarah ayat 96 itu, wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku, sungguh kamu akan dapati orang yang tamak hidup, ya, tamak rakus untuk hidupnya itu, ya, dari kalangan orang-orang musyrik, ya, kalangan orang-orang musyrik. Karena apa? Orientasi hidupnya itu ya cuman itu, bagaimana ini semakin tambah panjang, akhirnya orang kan takut mati, ya, takut mati. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin, mereka itu menginginkan sekiranya dikasih umur berapa? 1000 tahun. Ya. Mereka pengen itu menjalani hidup ini 1000 tahun. Bayangkan itu, cak pol-polin jenengan. Pernah lihat enggak orang yang hidupnya 100 tahun? Belum pernah lihat. Atau mendekatilah, katakan yang di atas 80, yang 90. Itu pasti ya sudah pikun, kemudian bahasanya sudah enggak ada yang nyambung. Nanti semakin mendekati ke angka 500, 600 tahun, nganti 900 tahun. Bayangkan jenengan sudah enggak ada bangsa lain. Ya, hidup sendiri di dunia ini kayak apa nih? Dengan segala kelemahannya. Maka jamaah semua, yang diukurkan itu bukan Allahumma tawwil umuruna. Ya Allah, panjangkanlah apa ini? Umur kami, bukan itu. Nah, tapi ya Allah, berikanlah umur yang kami miliki ini berbarokah. Ya. Berikanlah umur kami ini yang berbarokah, bisa mendatangkan manfaat untuk kami, ya. Ya, begitu maksudnya, ikhwah semua. Jadi alasan mendasar kenapa sesungguhnya seseorang itu harus memilih kampung akhirat, memilih kampung akhirat karena ia harus mengalami hidup dengan perhitungan satu harinya itu sama dengan 1000 tahun, ya, 1000 tahun. Jadi kalau ada orang kafir yang nantang, nggak apa-apa, mana azabnya? Paling kami nanti diazab yauman au ba'da yaum, hanya sehari atau beberapa hari saja. Ya. Kalau ada orang kafir yang nantang itu, andai dia diberi oleh Allah 3 hari saja nginep di neraka, 3 hari nginep di neraka, kuwi nginepe pirang tahun? 3000 tahun nginep kok enek neraka gitu ya. Itu nginep di neraka itu 3000 tahun, bayangkan ya, luar biasa. Yang kita ini maaf, sekali nginjak bara saja itu belum ada pakai harian, pakai detian saja itu rasanya sudah pengen melepas gitu ya. Ya, sudah pengen melepas. Sedangkan orang yang nginep di neraka untuk beberapa saat, itu dia jadi bahan bakarnya neraka ya. Dia jadi bahan, jadi apinya neraka itu semakin membesar dengan apa ini, kita menjadi bahan bakar di tempat itu. Dan yang menarik ya, yang menarik, bahan bakar yang dari arah kita ini, yang dijadikan bahan bakar kita ini, kullama nadzijat juluduhum badalnahu juludan ghairah, ketika kulit ini sudah menjadi gosong, kertas gosong nggih, gosong lho, wis gosong gitu ya, mateng gosong, ora mung mateng ning gosong, nadzijat juludhum, kulitnya inti gosong, ketika dia nginep di neraka, badalnahu juludan ghairah, kami akan ganti kulit yang lain, liyadzukul azab, agar orang itu bisa merasakan azab. Gosong ganti sing apik lebok keneh, gosong ganti sing apik lebok keneh, gosong ganti sing apik lebok keneh, terus itu nginep 3000 tahun. Ya, 3000 tahun. Jadi kalau orientasi kita sekarang ini salah, ya salah, maka kita menjadi kandidat seperti itu ya. Kandidat yang akan nginep di mana? Neraka seperti itu. Nah, naudzubillah walaiyadzubillah akan terjadi seperti apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi pertimbangan mendasar terhadap pilihan kita untuk menyelamatkan hidup akhirat, karena diferensial waktu yang begitu bedanya sangat luar biasa ya. Yang satu 24 jam sehari, yang sini sehari berapa tadi? 1000 tahun. Jadi nek dihitung-hitung, bila mana benar kalau di sana nanti cuman satu hari, ya. Kalau ada yang masih menginginkan dunia, maka dia itu kalau umurnya satu hari di akhirat, benar memang cuman satu hari di akhirat, dan dia nganti 60 tahun di dunia, maka seolah seorang itu sedang tengah menjalani proses hidupnya itu sepanjang 1,44 jam. Berarti 1 jam lebih 30 menit tambah sedikit. Jadi nek awake dhewe niku urip 60 tahun di mana? Dunia, kuwi lagi ngelakoni urip yang sesungguhnya kuwi pinten? 1 jam 44 menit. Itu kalau di akhiratnya dibikin cuma 1 hari loh ya. Sekarang kalau dibikin di akhiratnya itu 2 hari ya, 2 hari. Sedangkan jatah umur kita 60, maka 1 jam 44 itu dibagi 2, jadinya kita dapat berapa? 72 menit. Jadi 60 tahun kuwi nek di sana diperbesar uripe rong dino, maka kita di sini kita sedang jalanin berapa? 70 menit. Jadi sewidak tahun kuwi nek dibandingkan agek nglakoni maknit gitu tok. Nggih, maknit 70 menit. Kalau diperbesar menjadi 40, menjadi 4. 4 hari di sana di akhirat, 4 hari di akhirat, kita di sini 60 tahun, kita berarti berapa? 144 dibagi 4 pinten, Pak? Berapa? 120 dibagi 4 berapa? 30 menit. Kalau kita di sana nanti 40 tahun. Nah, mulai angel iki matematikane mulai angel iki. Nah, berarti di sini nanti karena jatahnya kita 60 berarti di sini berapa? Berapa, Pak? 4 apa? Kalau tadi 4 hari itu jadinya 30 tahun, kalau 40 menit, 40 hari di sana berarti jadinya berapa? Nganggu menit apa nganggu detik? Jadi uripe jenengan sewidak tahun kuwi mung hitungane detik kalau dibanding perjalanan. Jadi cuman 3 detik. Tik tik tik mati. Nah, itu cuman hitungannya cuman segitu. Panjang perjalanan kita ini kaya dene awake dhewe agek mlaku telung sewidak tahun itu baru jalan 3 menit lah, maksimal 3 menit. Nek pengen dibikin yang agak kecil. Tapi apa boleh dikata tadi disebut di sana nanti bukan 3 hari, bukan 4 hari, bukan 40 tahun, tapi berapa? Selamanya bisa jadi 400 tahun. Wah, kalau 400 tahun dibanding 60 tahun, kita bisa bayangkan sangat pendek, ora iso diitung entian wis. Karena di belakangnya second itu, detik itu sorene, gitu ya. Nah, itu kita sangat sulit untuk menghitung. Kalau kita perhitungkan jelimet, kenapa sih harus apa ini dihitungkan secara jelimet sampai pada detik-detiknya? Jawabannya adalah ada di kalangan kita ini orang yang berlaku angkuh dan sombong dengan umur yang mereka miliki, ya, merasa. Oh, saya masih cukup, ya. Saya waktunya masih ada. Saya masih punya peluang. Padahal dia jatahnya cuma segitu. Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar antara berapa? 60 sampai 70, ya. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertimbangan mendasar kita kenapa hati kita ini kalau dirunut dari pelajaran kita yang pertama tadi, hati kita ini harus diselamatkan. Kenapa? Cara menyelamatkannya bagaimana? Dengan cara 3 hal. Satu apa tadi? Membaca Al-Qur'an dan bertadabur. Yang kedua, berada di dalam majalisu zikri atau majalisu ta'lim. Yang ketiga adalah berada di tempat-tempat khalwat atau berada di tempat-tempat yang kita menyendiri, yaitu berintrospeksi terhadap diri kita, itu termasuk berkhulwat, merenung terhadap perjalanan kita. Contoh merenung perjalanan kita itu begini, Pak. Nyuwun pangapunten, Bapak asmanipun sinten, Pak? Subandi. Su niku ganteng, Bandi napa, Pak? Nah, yuswa pinten, Pak? 41 tahun. Niku nek dimeniti dibanding tadi jenengan niku nek memang betul hidupnya itu 40 tahun, saya sudah hitungkan, Pak. Jenengan sudah berjalan berapa menit? Nah, ini. Jika umur Anda itu 40 tahun, maka 0,04 kali 24 jam sama dengan 0,96 jam sama dengan 57 menit di akhirat, ya. 57 menit di akhirat. Nah, berarti ya, berarti kita melakukan pun pinten niku, Pak. Melakukan jenengan pun pinten. Kalau 60 tahun itu 1 jam 44 menit, jenengan lagi melakukan pinten niku. Berapa? Kira-kira 2/3-nya berapa ini? 2/3-nya dari 140. Dek mbiyen matematikane do lulus napa mboten to? 2/3-ne dari 140 pinten? 1 jam 30 menit. Wah, kok ngitungi jek nganggo sodo. Berapa? Berapa? Kita sudah melewati ya kisarannya ya sekitar 90-an menit lah ya. 90-an 96 menit ya. 0,96 menit. Nah, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, itu kenapa kita perhitungkan demikian, agar kita memiliki kesadaran diri untuk kembali ke kampung akhirat tadi, berangkat dari mana? Menata hati kita ini harus berinteraksi di tiga hal tadi ya. Tadabbur Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, untuk menaklukkan hati kita tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk apa ini? Dengan ikut majalisul zikir yang kita adakan atau di tempat lain yang ada, itu nanti untuk menguri-uri hati kita ini. Kalau enggak gitu, kita lupa. Kita merasa tadi kayak orang kafir tadi, orang musyrik tadi loh. Ku ingin hidup berapa tadi? 1000 tahun. Karena enggak merasa kalau dia ini ada batasannya ya, ada batasannya. Ya. Lanjut, bahwa kita yang ketiga, kita harus berintrospeksi diri ya, berintrospeksi diri. Maka kita yang sudah kita sepakati ini, ngaji seperti ini adalah untuk membawa ke ranah demikian. Kesadaran yang tertinggi adalah kesadaran akhirat. Itulah kita ngaji itu kalau dapat hidayah, itu ya cirinya tiga itu. Satu, dia berorientasi ke kampung akhirat. Yang kedua, dia jauh dari apa ini? Saya lihatkan. Jauh dari kampung yang menipu, ya. Dia tidak terlilit oleh kehidupan apa nih? Dunia, ya. Tidak terlilit oleh kehidupan dunia dan tidak menjadi budak dunia, ya. Tidak menjadi budak dunia. Teringat gak dengan apa ini doa yang diajarkan apa ini Rasulullah dalam satu speech doanya, dia menyebutkan begini, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirona. Ya Allah, Jangan engkau jadikan dunia itu menjadi akbaru hammina, puncak dari segala cita-cita kami. Wala mablagha ilmina, dan bukan menjadi puncak dari segala ilmu yang kami miliki. Ya. Ada loh orang itu yang dengan penguasaan ilmu dunia ini, orang sudah berbangga, sudah berada di atas segala-galanya. Ya. Tapi ketahuilah itu sedang berada di dalam ketipuan dan penipuan yang kita tidak mengerti. Wala ilan nari masirona. Dan kami berharap kepadamu ya Allah, jangan kami perjalanan ini digeret atau diarahkan menuju kepada nerakamu. Nah, itu doanya isinya tiga itu. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirona. Nah, kenapa? Karena dialah yang menjadi faktor, dunia itu menjadi faktor yang bisa saja mengganggu untuk kepentingan akhirat kalau kita tidak jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mengganggu kampung akhiratnya ini? Ya. Bila kita merasa bahwa kehidupan dunia ini menjadi segala-galanya, ya, menjadi segala-galanya. Ada orang itu bekerja untuk dunia itu, untuk kepentingan dunia. Nah, itu pagi itu sebelum orang-orang belum bangun itu sudah keluar, datang ke pasar, ya, datang ke pasar, beli barang-barang, nanti pulang ijek masak, ya, masak barang yang dia beli tadi. Habis masak selesai, kemudian masih dia apa? Biasanya terusannya bar masak ini kenapa? Ngedolinya sampai larut malam, ya, sampai larut malam. Nanti istirahat sedikit, kemudian sebelum subuh dia sudah keluar lagi. Ini orang seperti tidak ada waktunya untuk istirahat. Semua orang yang seperti ini bisa masuk kategori ciloko mencit. Ya. Ngertos ciloko mencit nggih? Nah. Jadi yang ciloko mencit niku ngeten lho. Ada orang yang hidupnya itu di dunia enak, di akhirat selamat. Itu yang apa ini? Yang terbaik. Ada hidupnya yang akhiratnya baik, dunianya ya pas-pasan gitu ya. Kalau pas butuh aja pas ada gitu ya. Pas butuh pas ada. Itu jadi orang ini kurang beruntung ya. Kurang beruntung tapi termasuk orang yang selamat ya. Termasuk orang yang selamat. Nah, ada satu lagi kehidupan orang di dunia baik tapi di akhirat tidak selamat. Ini beruntung apa merugi? Merugi. Nah, ada lagi yang ciloko mencit. Wis uripe enek donya bainal isnen wal khamis alias nyenen kemis, kembang kempis gitu ya. Di akhiratnya dia tidak dapat. Dan ini jangan menjadi manusia yang ciloko mencit seperti ini gitu ya. Sudah kita enggak dapat dunianya, enggak dapat pula akhiratnya. Ini sangat berbahaya sekali dalam kehidupan ini ya. Dan kalau kita pengen berdasar itu coba lihat dalam ayat dikembangkan pemahamannya begini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah olehmu apa-apa yang dengan itu didatangkan oleh Allah untuk kalian, kenikmatan apa saja itu untuk mencapai daral akhirah, kampung akhirat. Dan kepada dunia kita cuma disampaikan wala tansa nasibaka minat dunia, dan jangan kamu apa ini, kamu lupakan saja bagianmu untuk kehidupan. Jadi di dunia ini, kehidupan di dunia ini kita punya bagian dan itu jangan dilupakan. Tapi juga jangan menjadi segala-galanya, ya. Jangan menjadi segala-galanya. Nanti kesadaran itu biasanya akan tumbuh dengan sebaik-baiknya pada masa-masa kematangan, ya, masa-masa kematangan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berorientasinya sudah dengan cara demikian, mudah-mudahan fase ketiga yang menjadi ciri orang yang diberi cahaya oleh Allah dalam kehidupannya itu terjadi untuk kita. Apa itu? At-ta'ahub lil mauti qabla nuzulihi. Bersiap-siap menuju kematian, ya. Bersiap-siap untuk kematian sebelum datangnya kematian. Pertama yang harus dipersoalkan dalam kematian ini adalah suatu kepastian yang kita tidak bisa hindari. Itu harus diyakini di tengah-tengah kita. Kita orang gagah, orang yang sehat, kaya-kaya apapun, kita sudah mendapatkan suatu kepastian yang sudah pasti, yaitu apa ini? Mati. Ya. Maka karena ini suatu kepastian untuk yang hidup, pasti jalannya mati, maka ini mau siap atau tidak, kita juga akan ketemu dengan mati. Nah, mati inilah yang kemudian menjadi orientasi kita dan bukan menjadi tujuan. Jadi kita jangan menjadi tujuan akhir. Kematian ini jangan menjadi tujuan akhir. Ya. Suatu kematian itu bukan berarti berhenti segala-galanya. Saya ulang, bukan berhenti segala-galanya. Bisa jadi rohnya berhenti, tapi banyak hal yang tidak berhenti. Nah, apa yang harus tidak berhenti? Inilah yang kita semua, kalau cahaya Allah itu masuk ke dalam diri kita, kita harus mulai mempersiapkan apa yang dikenal oleh masyarakat sekarang ini sebagai nama PMA, namanya penanaman modal akhirat. Penanaman modal akhirat ini harus mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, baik yang hasil itu kita ketam nanti atau kita ketam ketika kita sudah mati. Ketika kita sudah mati, yang dikenal dengan amal jariah. Amal jariah. Bagaimana itu? Anda harus mulai dari sekarang itu mempersiapkan amal-amal yang walaupun kita sudah mati, amal itu tetap mengalir. Amal itu tetap mengalir. Nah, prinsip ini yang harus dipegang terus oleh kita. Setiap kali kita harus memberikan investasi kita di tempat itu untuk mendapatkan amal yang bisa kita ketam di saat kita sudah meninggal. Hasil itulah yang dikenal dengan passive income atau penghasilan yang dimana kita sudah tidak beramal, sudah tidak bekerja, kita sudah mati, di akhirat kita tetap digelontori oleh dan itu menurut Rasulullah cirinya ada tiga. Satu, sodaqotun jariyah. Sodaqotun jariyah yaitu sodaqah atau membelanjakan harta untuk kepentingan yang dimana ketika kepentingan itu kita meninggal, kepentingan itu masih dipakai secara terus menerus. Bantu bangun fasilitas apa ini, pesantren misalkan. Pesantren ini walaupun nanti sudah meninggal tetap akan dipakai terus. Nah, dipakainya itu kita mendapatkan gelontoran walaupun sudah meninggal. Awa ilmun yuntafa'u bihi, atau yang kedua, kita mencari ilmu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan. Ilmu yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan. Ilmu yang kita miliki, dan dalam konteks ini tidak mesti ilmu agama. Ilmu apa saja yang kita miliki yang bisa dimanfaatkan oleh orang, maka dia akan berlaku kebaikan untuk kita semua. Misalkan Anda menemukan sistem pelistrikan di suatu kampung yang tanpa harus hidup tergantung dengan PLN, dan Anda yang menemukan itu, ini tetap dipakai terus dan berjalan terus. Walaupun Anda sebagai penemunya itu meninggal, Anda masih tetap mendapatkan gelontoran pahala. Itu luar biasa. Jadi agama ini memberikan peluang yang selebar-lebarnya Anda untuk menemukan apa ini? Berbagai keilmuan, berbagai hal yang manfaat untuk masyarakat ini, gitu ya. Misalkan Anda ternyata masyarakat kita satu dengan yang lain kok tidak terhubungkan. Anda bikin jembatan di situ dengan ilmu yang Anda miliki, itu luar biasa. Anda mendapatkan amal jariah. Begitu seterusnya. Atau yang ketiga, kalaupun tidak mendapatkan di dua-duanya ini, kita mempersiapkan anak yang soleh. Mempersiapkan apa? Anak yang soleh. Garis keturunan kita itu, kita mulai persiapkan yang sebaik-baiknya, ya. Sebaik-baiknya itulah zuhrun ataupun celengan kita di akhirat itu, ya, satu-satunya kalau kita mampu mendapatkan keturunan yang soleh di kemudian hari, ya. Itu harus dipersiapkan dari sekarang, ya. Dipersiapkan dari sekarang. Bagaimana cara mempersiapkannya? Mempersiapkannya itu pertama adalah kita memilih apa ini, tempat bersemayamnya atau tempat berkembangnya janin anak kita itu dari keturunan yang baik terlebih dahulu. Orangnya jelas, ya, orangnya jelas. Maka ini jadi pandangan buat kita semua yang belum nikah, itu jangan asal wedok golek niku nggih. Terus jangan asal napa menika yang penting enek dalan enek wong wedok jebuk gitu ya. Nah, tidak begitu. Jadi kita harus mempersiapkan karena bibit apa terusan itu? Bebet terus bobot itu ada pengaruhnya ya. Ada pengaruhnya. Pengaruhnya. Ukuran utamanya ada di apa ini persoalan akidahnya. Jadi siapa pendamping kita ini, kayak apa? Karena ini nanti yang akan menumbuhkan anak kita ini, ya, tumbuh berkembangnya di tempat itu, ya. Kemudian kita akan besarkan. Nah, pengaruh-pengaruh inilah yang harus kita jaga dari dini, dari awal kita mengikuti. Nah, memproses ini Anda sudah melakukan amal jariah. Anda sudah melakukan passive income untuk akhirat. Jadi Anda mulai memproses anak dari kecil itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, itulah investasi kita di akhirat. Proses itu dinamakan proses untuk kita menyelamatkan akhirat. Walaupun sudah meninggal mendapatkan gelontoran itu. Jadi tidak sekedar yang bisa berdoa, tapi dia kita mendapatkan betul-betul anak yang soleh, ya, anak-anak yang soleh. Nah, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, barangkali sampai di sini terlebih dahulu, ya. Wasiat saya kepada antum semua, ya, kepada antum semua adalah kita harus menjadi orang yang hidup dalam apa ini kebiasaan mania ngaji, ya. Mania apa ini? Ngaji. Hobi ngaji di mana-mana, ya. Dimanapun kita temui itu ada majelis taklim, itu kita tidak segan-segannya untuk mendatangi, ya, untuk mendatangi. Ya. Harus kita maksimalkan, kalau bisa kita harus punya prinsip ngaji dulu sebelum yang lainnya, ya. Ngaji dulu sebelum yang lainnya. Jadi hari ini ada kegiatan apa yang ada di otak kita ini, ngaji dulu sebelum yang lainnya. Ada hajatan, nah, ngaji dulu sebelum datang ke hajatan. Jagong jam liyo kan juga boleh, gitu. Jagong jam lain juga boleh. Ini salahnya kita, ngaji itu jadi sukanya kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita ngaji itu menjadi bagian yang nomor sekian, kita sekenderkan. Akhirnya hati kita ini dibimbing oleh orang yang enggak ngaji, gitu ya. Dibimbing oleh orang yang enggak ngaji. Kalau kita sudah dibimbing oleh orang yang enggak ngaji, bayangkan nanti kita akan diarahkan kepada yang tidak dibenarkan oleh agama ini. Nah, kemudian kalau kita sudah menjadi prioritas utama, komitmen kita harus menjadi segala-galanya. Ngaji ini menjadi unsur pokok, ya. Bahkan dulu bapak-bapak, kita itu sangat renyuh sekali orang itu ngaji ke Solo, karena Solo itu gudangnya majelis taklim ngaji, gitu. Ngaji ke Solo itu ada yang jaraknya 30 km dari rumahnya. Jadi jam 3 malam itu sudah berangkat, dan itu pakai ondel, Pak. Pakai ondel untuk datang ngaji pagi hari di Solo, selesai ngaji balik lagi ngontel lagi, dan itu berjalan seminggu bisa 3 kali, ya, seminggu bisa 3 kali. Nah, jenengan itu sekarang ini kerek mancal istilahnya, ya, kerek nyetater, kerek mancal, kuis tekonggone. Kalau itu tidak terjadi pada diri kita, sesungguhnya kita sedang terjadi degradation value, kita sedang terjadi penurunan nilai kualitas yang kita miliki. Kita kalah sama mereka-mereka yang sekarang ini menjadi tokoh-tokoh itu ngajinya ke Solo itu sampai ada yang harus jalan seperti itu, Pak, ya. Jalan seperti. Ada yang datangnya itu malam, pentingnya itu untuk ngaji pagi itu nginep di masjid itu, ya. Nginep di masjid itu. Ada yang kemudian dengan bekal sedikit, jadi dia itu datang ke situ enggak bawa makanan apa-apa. Pokoknya dari banyu kran tok, ngombe banyu kran terus ngenti warek kemplempogen, gitu ya. Saking pengennya ngaji, biayanya enggak ada, dia yang penting bisa ngaji, dia itu makanan enggak ada, dia sing penting ngombe banyu mentah lewat keran itu ngenti kemplempoken gitu. Ada pula di kalangan mereka ini yang ngajinya itu ya, yang ngajinya itu dia nginap, yang kemudian sekarang ada budaya hek, tahu hek nggih? Hidangan ala kampung itu. Itu orang biasa kemudian malam datang, kemudian dia menunggu di situ untuk makannya, dia datang kemana? Hek, beli sejenenge sego kucing. Nah, sego kucing itu kenapa kok disebut sego kucing toh? Karena bandeng iki sithik kaya nek mangani kucing nika, ngoten nggih. Itu sudah dicukupkan. Saya cukup dengan ini, besok saya dapat santapan rohani, begitu seterusnya. Luar biasa. Pengorbanan seperti ini harus kita tiru di kalangan kita untuk mendapatkan hati kita yang hilang tadi, ya, hati kita yang hilang. Jadi cara mendapatkan hati kita yang hilang tadi kan ada tiga nggih. Satu apa tadi? Membaca Quran disertai dengan tadabur. Yang kedua, mengikuti majelis zikir atau majelis taklim. Yang ketiga, selalu berada di waktu-waktu berkholwat atau menyendiri, mengintrospeksi, atau berada di waktu malam, menyendiri di waktu malam. Nah, jamaah semua, kalau di tiga tempat ini semua kita tidak mendapatkan hati kita, tidak mendapatkan hati kita, le ngaji yo wis pirang-pirang ngendi-ngendi dinggoni ditekani, maca Qur'ane juga jalan terus, kita berintrospeksi juga jalan terus, tapi hati kita tidak tunduk, kata Abdullah ibnu Mas'ud, fas'alillaha qalban akhar, hendaklah Anda meminta kepada Allah, meminta ganti hati yang lain. Bayangkan, meminta kepada Allah hati yang lain. Hati ini yang kita pakai ini sekarang ini, bisa jadi kalau kita ini ngaji wis di apa ini jalan terus, kemudian yang kedua adalah apa ini baca Qurannya itu sudah diulang-ulang terus, kemudian kita sudah berada di khalwat tapi juga tidak mendapatkan hidayah, ketahuilah Anda sedang ada masalah di dalam hati ini, mintalah ganti kepada Allah hati yang lain. Nah, disitulah kita harus tumbuh menjadi manusia baru dengan hidup di bawah kajian-kajian yang menuju kepada kebenaran seperti ini. Naktafi bihada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan yang kami lakukan. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.